Damar mati mulia, Siti lungo pasar, babi mati Semar mendem. Do re mi sol jenang dokter geal geal. Tahu tempe narasane Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama bapak. Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa kita kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Om Cucu itu namanya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama bapak. Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis toh pokoknya seneng-seneng kabeh nggawa gitar njoget neng kono. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak. Iya jelas tepi laut.